Berikutnya, apakah emoji bukanlah gambar yang dilarang karena hanya berbentuk lingkaran dan tidak memiliki kaki dan tangan? Ya, yang diperhatikan bukan kaki dan tangan. Yang diperhatikan adalah wajah, mata, hidung dan sebagainya. Itu diperhatikan. Sehingga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau terpaksa memerlukan gambar untuk ini untuk itu, maka potonglah kepalanya. Kalau sudah tidak ada kepalanya, kata beliau, maka bukanlah gambar. Bukan gambar makhluk hidup maksudnya. Berarti kepala yang jadi masalah. Sedangkan emoji tadi hanya kepalanya saja, maka itu justru yang tidak boleh, barakallahu fikum.